wes nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ra tau ngapenake, senang mureng omongane sengang, kudu tak terima bojoku pancen kalah. Rasane ora karuan, ngrasake bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno, senajan batinku ngambet ana jero dada. Ya wis ben duwe bojo sing galak, nanging aku wega bisa tak tompo nganggo tulus sing ati tak trimo liramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone najan kahanane kaya ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki terus iki wae aku mesti diseneni ame dolan ro kanca ora dikoleke senengane nuduh dikira lungo liyane yen wis ngono aku mung bisa meneng tak jelas to malah mung gawe kowe sepaneng di matamu aku iki ora tau bener kabeh mbok salah no rumangsa wis paling pinter ya wis ben duwe bojo sing galak ya wis ben sing omongane sama seneng gawe nanging aku wega bisa tak tompo nganggo tulus sing ati tak trimo liramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone najan kahanane kaya ngene. Ibarate dele sing wis dadi tempe kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane abote. Cinta senajan bojoku kalah. Mungkin wes tadi.